Bagaimanakah seorang ikhwan yang ditolak akhwat menikah hanya karena belum mempunyai mas yang tetap. Sedangkan ikhwan sebetulnya akan berusaha dan bertanggung jawab. Gimana lagi ya, akhi? Ditolak, wes. Kalau ketika itu mengkhidbah dan dia menolaknya, ya sudah. Jangan mutung, jangan marah. Itu haknya wali wanita untuk iya ataupun tidak. Gitu. Biasa aja. Biasa aja.